dewekku na alim tumang rupani jenges marbual pe sopan nami doma marjanji langit tadi kon aun ini asal masanggup masuni panindoani ilarang au mangiso tenggenai age marjudi halane ganu panin sebagian dosa doa ini cewekku sengko mangaturau asal pajupah malam minggu paling kuat main marsi joloman tangan ganuk do serba patang ganuk serba marobu masa otik penapangin do pai malobe mopo onggasa hali gulajo mangkit solhu sumah iya solhu dahop iya iya pelang sumandora malang langiau ulang sopat kelewat batas hulajo use padua halihon kundul asak au ilambungmu manjulur tanganmu bay barabarani iya pe langsung emosi irik marsahan baen otik adatmu kurang asam jujung otik etika napodoan ini asal pajupah malam minggu paling kuat main marsi joloman tangan ganup do serba patang ganup serba marobu masa otik penapangin do pai malobe mopo onggatsa hali ulajo manggit solhu sumah iya solhu daop iya iya pe langsung mandora malang langiau ulang sopat kelewat batas hulajo use padua halihon hundul asap al ilambung ni manjulur tanganmu bay barabarani tiap langsung emosi irik marsahan main otik adatmu kurang asam jujung otik etika napodoan.